Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna amsi ta'rif al-mubtada. Wa ma ta'rifu? Tayyib. الاسم المجرد عن الأوامر اللفظية للإسناد. طيب، إذن ما هو العامل الذي يرفع المبتدأ؟ عامل معنوي وهو الابتداء. طيب، يعني كونه في ابتداء الكلام. طيب. طيب. Wa qawluhu al-mujarrad ma makna? Al-khali wa al-ari. Tayyib. Wa ma fa'idatu qawlihi lil-islam? Abba Sa'id. Qawl ibn Hisham lil-islam ma fa'idatu? La, nama al-qaid lil-islam. Wa ma faidatuhu fi ta'rif? Li idkhali ma lahu khabar wa ma lahu marfu' aghna 'anil khabar. Tayyib. وأيضاً إخواني في الله، نعم، قوله للإسناد طيب، هذا لبيان نعم أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين. طيب، ينقسم إلى قسمين: مبتدأ له خبر ومبتدأ نعم له مرفوع أغنى عن الخبر كما أخذنا أمس. طيب، نستمر. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: تعريف الخبر. فالخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدا الفائدة. شنو ده salah cetak itu. Al-fa'idatun ini tentunya jelas salah, kekeliruan saja. Nah. Dikatakan oleh beliau bahwasanya khabar yaitu musnad yang sempurna dengannya bersama mubtada suatu faedah. Atau dengan kata lain, yang dinamakan khabar adalah sesuatu yang disandarkan yang faedah bisa sempurna dengannya ketika dia bersama dengan mubtada. Jadi khabar tanpa mubtada tentunya tidak bisa, ya tidak. Dan mubtada tidak akan sempurna faedahnya kecuali dengan nam khabar ini. Fa kharaja bi qawli al-musnadu al-fa'il fi nahwi aqaimun az-zaidan. Maka keluar dengan berkata anu al-musnad yaitu al-fa'il pada semisal contoh aqaimun az-zaidan. Kenapa? Fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'il fa'idatu lakinnahu musnadun ilaihi la musnadun. Bedakan musnad ilaih dan musnad. Sebab ikhwani fillah, walaupun az-zaidan di sini dia bersama dengan mubtada menjadi sempurna maknanya, ya tidak. Bisa menyempurnakan faedah bersama dengan mubtada, akan tapi dia adalah musnadun ilaih. Mana musnadun ilaih yaitu yaitu disandarkan kepadanya. Maksudnya apa? Ya, sesuatu yang ingin disampaikan itu disandarkan kepada dia. Seperti contoh tadi, aqaimun zaidan, apakah dua Zaid itu berdiri? Nah, yang disandari apa ini? Yang disandari yaitu apa? Zaid, ya tidak? Yang disandari itu Zaid. Nah, dan musnadnya apa? Qaim di sini, ya tidak? Berita yang ingin di Naam ditekankan adalah berdirinya Zaid. Apakah dua Zaid itu berdiri? Berbeda dengan khabar. Khabar itu musnad, sesuatu yang disandarkan kepada mubtada. Zaidun qaimun, berarti qaimun itu khabar. Kenapa? Dia disandarkan kepada Zaid. Paham bedanya? Paham bedanya, cakap dia? Hah? Zaid. Abi qauli ma'al mubtada'i nahwu qama fi qaulika qama Zaidun. Ini tapi kalau antum mengajar di Durusulullah atau di Na'am Zaid, sebelumnya jangan diterangkan, bikin bingung, ya. Bikin bingung malah. Ini tambahan. Nah, bahwasanya khabar itu adalah apa? Al-musnad alladzi tatimu bihi ma'al mubtada'il fa'idah. Baik. Wabiqauli ma'al mubtada, dan dengan perkataan ma'al mubtada, ya, contoh qama fi qaulika qama Zaidun, untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan qama. Maksudnya tadi perkataan ini fa kharaja wa kharaja bi qauli. Jadi wa di sini kembali ke atas, ikhwanillah. Di atas apa? Fa kharaja bi qauli al-musnad, ya tidak? Kemudian wa bi qauli ma'al mubtada, maksudnya apa? Wa kharaja fi qauli ma'al mubtada, semisal qama fi qaulika qama Zaidun. Kenapa? Karena Zaidun itu apa? Sempurna qama Zaidun. Zaidun adalah apa? Sesuatu yang marfu. Tapi apa? Faedah sempurna dengannya tidak? Faedah sempurna dengannya, cuman kesempurnaan faedah tersebut dihasilkan bersama dengan fi'il. Paham? Tidak bersama dengan mubtada. Taim. Qala Ibn Malik fil khulasah wal khabarul juz'ul mutimmul fa'idatu kallahu barrun wal ayadi syahidah. Wa qawlu tatimu bihi ma'al mubtada'i fa'idah walau biwasitati syai'in yata'allaku bih. Ini perkataan Ibn Hisham ikhwanifillah, yang sempurna dengan khabar tersebut bersama mubtada suatu faedah, walaupun dengan apa? Perantara sesuatu yang berhubungan dengannya. Nahwu bal antum qaumun tajhadun, bal antum qaumun adun. Sayyid, walaupun apa? Dia bergandengan dengan yang lain. Nah, sayyid, antum qaumun adun. Qaumun di sini khabarnya tidak, cuman khabar di sini dia apa? Bergandengan dengan setelahnya adun, ya. Karena kalau di sini kita berhenti bal antum qaumun, antum qaumun, gimana? Kira-kira sempurna betul? Belum, masih kurang. Makanya dikatakan di sini walaupun na'am taib khabar tersebut bergandengan dengan sesuatu yang lain yang masih ada hubungannya. Taib. Kemudian untuk semisal contoh aqaimun zaidan. Nah, taib i'rabnya perhatikan. Hamzah harfu istifham, jelas qaimun mubtada. Az-zaidan, ini caranya. Az-zaidan fa'ilun, ya kan? Karena qaim mubtada wa huwa ismun fa'il ya'malu amalan apa? Ism fa'il ya'malu amalan fi'il, ya tidak? Taib. Kemudian az-zaidan fa'il. Ya, fa'il untuk siapa? Untuk qa'im. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, alam rafa'nya apa? Hah? Alif. Nah, karena musanna. Nah, kemudian ditambahkan di akhir, nah, sanda masaddal khabar. Dia apa? Menutup, ya, celah, ya, menutup kedudukan khabar di situ. Harusnya kan di situ setelah mubtada apa? Khabar. Gitu. Makanya dilengkapi dengan sanda masaddal khabar. Baik. kita lanjutkan. Wa hukmul mubtada'i wal khabar ar-raf'u. Ini jelas, ya tidak? Hukum mubtada' dan khabar itu rafa' kedua-duanya. Qala musawwighatul ibtida'i bin nakirah. Nah, musawwighat yaitu sesuatu yang membolehkan. Nah, perkara-perkara yang membolehkan untuk apa? Mengawali suatu jumlah ismiyah dengan nakirah. Karena asal dari mubtada itu apa? Harus ma'rifah, ya tidak? Tapi di sana terkadang suatu jumlah ismiyah diawali dengan nakirah. Tapi butuh musawwighat, butuh hal-hal yang membolehkan karena dia menyelisih asal. Qala Ibnu Hisyam, wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in 'amma aw khassa. Nahu ma rajulun fiddar. Wa a ilahum ma Allah. Wa la'abdun mu'minun khair. Wa khamsu salawatin katabahunna Allah. Baik. Nah, mubtada itu jatuh dalam bentuk nakirah apabila in 'amma aw khassa. Nah, yang dimaksud in amma kullu fardin min jinsihi wa qad yakunu 'umumun nakirah bi dhatiha ka asma'i syarti wal istifham aw bi ghairihi kal nakirah fi hayzin naf'i wal istifhamil inkari. Nah, ini yang dimaksud dengan am, yaitu semua individu dari jenisnya itu tercakup. Baik. Dan keumuman nakirah itu terkadang dengan zatnya, khanifillah. Dengan zatnya itu menunjukkan umum. Seperti apa? Isim syarat, isim istifham, atau yang lainnya. Yaitu bidzatiha, contohnya isim syarat dan isim istifham. Au bi ghairihi, atau dengan selain zatnya, yaitu dengan selainnya. Keumumannya bisa diambil dari selain isim nakirah itu sendiri. Seperti apa? An-nakirah fi hayzin nafi. An-nakirah pada apa? Pada konteks penafian. Atau nakirah dalam konteks istifham ingkari. Ini menunjukkan makna umum. Contoh istifham ikhwani filah ma rajulun fiddari. Ini apa? Dengan apa? Dengan nafi, ya tidak? Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Tayyib. Rajulun di sini nakirah. Kemudian ai untuk khusus atau khassa ai ta'ayyan. Wa qala ishtirakuhu wa ibhamu. Maksudnya telah tertentu, ya, tertentu dan sedikit yang tergabung. Qala rahimahullah al-asl fil mubtada'i an takuna ma'rifatan la nakirah, li'anna nakirah majhulatun ghaliban. Wal hukmu 'ala al-majhuli la yufid. Ini alasannya. Hukum asal pada mubtada itu harus berupa ma'rifah, bukan nakirah. Kenapa? Karena nakirah itu majhul. Nakirah itu tidak diketahui mayoritasnya. Ya, mayoritasnya apa? Tidak diketahui namanya nakirah, ya kan? Rajulun. Siapa laki-laki itu kan, siapa orangnya? Ini sesuatu yang majhul. Dan hukum pada sesuatu yang majhul tidak memberikan faedah. Tayyib. Qala ay wal aslu fil khabari an yakuna nakirah li'annahu muhassilul faidah. Dan hukum asal pada khabar yaitu berupa nakirah. Kenapa? Karena dialah yang menghasilkan faidah. Nah, jadi hukum asal mubtada ma'rifah, hukum asal khabar apa? Nakirah. Baik. Wa qayyada ta'rifa fihi al aslu 'adamu. Qala Yasin ra'aitu bi khattil musannif fil hawashi ma nasuhu haqqul mubtada'i an yakuna ma'luman li'anna al-hukma 'ala al-majhuli ba'idut tahsil. Tayyib. Nah. Yasin mengatakan aku melihat dengan tulisan musannif dalam hawashi yang konteksnya. Nah, hak mubtada untuk apa? Untuk sesuatu yang maklum, yang sudah diketahui. Kenapa? Karena hukum pada perkara yang majhul ini apa? Ba'idut tahsil, ya. Jauh untuk bisa menghasilkan. Tidak ada faedahnya maksudnya. Wal khabaru an yakuna majhulan, dan hukum asal pada khabar itu sesuatu yang majhul. Kenapa? Li annal hukma bil ma'lumi sa'yun fi tahsilil hasil. Kenapa? Menghukumi dengan sesuatu yang sudah diketahui itu termasuk apa? Termasuk perbuatan dalam apa? Perbuatan yang tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada, tidak ada faedahnya, ya sia-sia toh. Sesuatu sudah ada mau dia apa? Dia adakan. Paham? Nah, paham ini ya. Taib. Jadi kalau mengkhabarkan dengan sesuatu yang sudah ma'rifah, ini namanya apa? Tahsilul hasil, yaitu mewujudkan sesuatu yang sudah ada. Ya, apa faedahnya? Ya tidak. Sesuatu sudah ada kalau dia capek-capek, ya tinggal dinikmati saja, ya tidak. Sesuatu yang sudah ada dinikmati saja. Nah, tapi sebaliknya kalau menjadikan mubtada dengan sesuatu yang nakirah, nah, maka pengkhabaran untuk perkara yang nakirah, yang mengkhabarkan sesuatu yang majhul, ini tidak ada faedahnya, ya tidak. Ini bedakan. Qala fa in qulta hadhihi al-illah muttarida fil fa'il wa lam yashtaritu bihi ta'rifan wala takhsisan. Apabila engkau mengatakan illah ini juga apa? Juga dipukul rata pada fa'il. Fa'il sama ihwani fillah. Fa'il harus apa? Berupa ma'rifat kalau seandainya dipukul gitu. Kenapa? Karena untuk nakirah itu sesuatu yang majhul, dan menghukumi dengan sesuatu yang majhul itu tidak berfaedah. Harusnya mutarid pada fa'il. Tapi apa? Pada fa'il mereka tidak mempersyaratkan ma'rifah, tidak pula mempersyaratkan khusus dalam fa'il, ya. Padahal apa? Padahal nah, pengkhabaran menetapkan hukum wal hukmu 'alal majhuli la yufid, menghukumi sesuatu yang majhul itu tidak memberi faedah. Tayyib. Ini bagaimana dengan fa'il? Fa'il kan juga demikian. Fal jawab, maka jawabnya innama yakun annal aham muqaddam. Fala makana al mubtada muqaddaman fi rutbati 'ala al khabari alimna annahum ihtammu bihi. Jawabnya bahwasan yang lebih penting itu didahulukan. Maka tatkala mubtada itu didahulukan pada na'am tingkatannya atas khabar, alhamdulillah. Dia didahulukan atas khabarnya. Maka kita ketahui bahwasanya mereka memberikan perhatian pada khabarnya. Pada apa? Pada mubtada ihtamu bihi, memberikan na'am perhatian pada mubtada. Wal ihtimamu innama yakunu bil ma'lum, dan ihtimam memberikan perhatian tentunya pada sesuatu yang telah diketahui. Walam makana al-fi'lu la yakunu illa muqaddaman 'ala al-fa'ili 'alimna annahum ihtammu bil fi'li. Dan tatkala fi'il itu tidaklah ada kecuali dia didahulukan atas fa'ilnya, maka kita ketahui juga bahwasanya mereka memberikan perhatian kepada fi'il. Fa idza dzakara al-fa'ila walau munakkaran faqad hasala al-maqsud. Kemudian apabila dia menyebutkan fa'il walaupun itu nakirah, maka telah terhasilkan apa? Maksudnya. Paham? Fa idza qulta jaa matalan, apabila engkau katakan jaa sebagai contoh. Istafadna husulul maji, kita mengambil faedah terjadinya maji, kedatangan itu. Wa tamala an yakuna al-ja'i rajulan aw imra'ah au imra'atan au dabatan au ghairu dzalik, dan ada kemungkinan yang datang itu laki-laki atau perempuan atau hewan atau yang lainnya. Fatatashawwafa an-nafyu ila bayani, maka jiwa itu apa? Ingin untuk apa? Untuk mendapatkan keterangan siapa sebenarnya yang datang. Paham? Fa idza qila rajulun mathalan faqad hasalat faidatun. Apabila dikatakan rajulun sebagai contoh, telah terhasilkan faedah wahia ma'rifatu jinsil ja'i, ja'a rajulun, ya kan? Maka terhasilkan faedah tidak? Iya, yaitu mengetahui siapa yang datang, jenisnya dari apa? Dari kalangan laki-laki atau perempuan. Sudah ada faedahnya. Falihada jaza kaunul fa'ili nakirah, oleh karena itulah boleh keadaan fa'il itu nakirah. Nah, berbeda dengan khabar, berbeda dengan mubtada. Ini butuh penalaran ya, di baca dibaca dicermati. Wal kalamu fin nakirati dan al-mukhbar anha tayyib kama yurshidu ilaihi ta'lilul ladzi dzakarahu lallati laha fa'ilun aw naibu fa'ilin aghna 'anil khabar. Dan pembicaraan tentang nakirah yang dikhabarkan ini al-mukhbar anha sebagaimana ditunjukkan oleh alasan Ibnu Hisyam, yaitu apa? Untuk apa? Untuk mubtada yang memiliki apa? Memiliki khabar, bukan yang memiliki fa'il atau naibu fa'il agna anil khabar. Jadi alasan itu untuk satu jenis khabar, satu jenis mubtada yang memang memiliki khabar. Paham? Mubtada yang memiliki khabar, bukan berhubungan dengan mubtada yang memiliki nama apa? Marfu sanda masdal khabar. Fala yakun mubtada'u fi hadzal hal illa nakirah. Maka tidaklah ada mubtada' pada kondisi ini kecuali nakirah. Naam. Yaitu apa? Mubtada' yang memiliki marfu sanda masdal khabar. Marfu ini berupa fa'il atau berupa naibu fa'il. Wala yahtaju ila musawwil. Naam. Dan tidak butuh kepada sesuatu yang membolehkan. Kenapa? Karena memang hukumnya boleh. Naam untuk naam mubtada yang tidak memiliki khabar. Li'anna al-mubtada fi hadhil hal yakunu mahkuman bi la mahkuman alaih. Dikarenakan mubtada pada kondisi ini dialah yang apa? Yang mahkuman bihi, dihukumi dengannya, bukan mahkuman alaih yang dihukumi atasnya. Contohnya aqa imuniz zaidan. Sekarang mubtada pada kondisi ini boleh berupa nakirah, ya tidak? Kenapa boleh berupa nakirah walaupun tidak ada musawwik? Dikarenakan mahkuman bihi, zaidan lah yang dihukumi dengan qaim atau tidak, ya tidak? Bukan mahkuman alaih, bukan yang qaim ini dihukumi dengan zaidan, ya. Paham? Taib. Sampai di sini dulu. Taib dicermati, dipaham ya ikhwan fillah. Ini penalaran bagus yang tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya. Taib. Barakallahu fikum, nakta bi hadza subhanallah.